panjang sejengkal. Kalaulah kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Jangan lautan hendak diduga. Kalaulah pandai gunakan akal, kalaulah pandai gunakan akal, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti gunakan. Sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah. Ada kalanya jatuh di tanah. Siapa pandai jujur dan kalau tiada ada berada, kalau tiada ada berada, masa tempat